بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها خبيرا. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Laki-laki itu pelindung bagi perempuan. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan karena mereka telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkan. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Maha benar Allah yang Maha agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Rabb semesta alam, Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita sehingga hari ini kita masih diberikan kenikmatan untuk bisa berjumpa dalam pintu cahaya, menebar kejujuran dan juga salawat dan salam kepada baginda Rasulullah senantiasa kita haturkan. Semoga kita selalu menjadi pengikutnya sampai dengan akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa menjumpai Anda. Semoga Anda bersama keluarga berada dalam keadaan sehat walafiat, seluruh aktivitas bisa dijalankan dengan lancar, dan tentunya kita selalu memohon lindungan kepada Allah untuk dalam keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, hari ini saya Ulan Sri tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan setia saya. Beliau adalah saya Abu Raira Abdul Salam. Dan juga guru kita tercinta telah hadir hari ini, ada di sebelah kiri saya. Beliau adalah Kiai Haji Nandi Aziz MH yang merupakan kepala seksi perayaan Hari Besar Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dong, Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga pemirsa, hari ini ada 3 majelis taklim bunda-bunda yang menemani pintu cahaya hari ini. Bunda-bunda tersebut adalah dari Majelis Taklim Asyifa Tambun Bekasi. Assalamualaikum Bunda, terima kasih. Kemudian juga Majelis Taklim Uswatun Hasanah dari Ciledug Tangerang. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi. Dan juga terakhir adalah tuan rumah Majelis Taklim Kaum Ibu Masjid Istiqlal Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, kita akan memperbincangkan tentang kedudukan wanita di dalam Islam. Kita ketahui bersama bahwasanya peran wanita sangat tinggi di dalam Islam. Dan wanita adalah guru pertama atau madrasah pertama bagi jiwa yang soleh. Ketika wanita tersebut menggunakan Al-Quran dan Hadis sebagai jalan hidupnya, kita akan membahas tentang hal tersebut. Oleh karena itu, sebelum kita membahasnya, kita akan dengarkan terlebih dahulu pesan-pesan berikut ini. Wanita di masa jahiliyah, sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada umumnya tertindas dan terkungkung, khususnya di lingkungan bangsa Arab. Tetapi tidak menutup kemungkinan fenomena ini menimpa di seluruh belahan dunia. Bentuk penindasan ini dimulai sejak kelahiran sang bayi. Aib besar bagi sang ayah bila memiliki anak perempuan. Sebagian mereka tega mengubur hidup-hidup, dan ada yang membiarkan hidup tetapi dalam keadaan rendah dan hina, bahkan dijadikan sebagai harta warisan dan bukan termasuk ahli waris. Dinul Islam sebagai rahmatan lil alamin menghapus seluruh bentuk kezaliman-kezaliman yang menimpa kaum wanita dan mengangkat derajatnya sebagai martabat manusiawi. Timbangan kemuliaan dan ketinggian martabat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah takwa. Kaum wanita tak diragukan lagi memiliki kedudukan khusus dalam tatanan masyarakat Islam. Kedudukan itu amat mulia, tidak mengurangi hak-hak mereka, juga tidak menjadikan nilai kemanusiaannya rapuh. Wanita muslimah di tengah masyarakatnya ditempatkan dalam posisi yang amat mulia. Islam memandang wanita lewat kesadaran terhadap tabiatnya, hakikat risalahnya, serta pemahaman terhadap konsekuensi logis dari sifat qudrat yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepadanya. Karena itu, wanita dalam masyarakat Islam memiliki peranan yang sangat penting, tetapi sesuai dengan bingkai yang telah digariskan oleh Islam. Dalam kata lain, peranan itu tidak bertentangan dengan kodratnya sebagai wanita yang dalam susunan biologis dan nilai-nilai kejiwaannya berbeda dengan laki-laki. Terima kasih Anda masih bersama Pintu Cahaya, menebar kejujuran, menuai kemakmuran. Alhamdulillah. Dan perbincangan yang sangat menarik ini khususnya bagi kita muslimah, muslimah Indonesia dimanapun Anda berada. Perbincangan ini jangan dilewatkan karena kita akan mengetahui sebetulnya bagaimana kedudukan kita di dalam Islam. Perbincangan ini akan diawali oleh rekan saya, Pak Abu Hurairah. Silakan kamu. Ya, baik, terima kasih Mbak Wulan. Ya. Bunda yang ada di Masjid Istiqlal dan pemirsa Pintu Cahaya TPRI dimanapun Anda berada, wanita dalam Islam memiliki keistimewaan tersendiri yang membuat dirinya begitu mulia. Beberapa bukti yang menguatkan bahwa ajaran Islam memberikan kedudukan tinggi kepada wanita dapat dilihat dari banyaknya ayat yang berkenaan dengan wanita. Bahkan untuk menunjukkan betapa pentingnya atau betapa mulianya kedudukan wanita dalam agama Islam, di dalam Al-Quran terdapat satu surah yang diberi nama dengan surah An-Nisa. Nah, bunda yang ada di Masjid Istiqlal dan pemirsa TPRI dimanapun Anda berada, tema yang kita angkat pada pengajian kali ini adalah kedudukan wanita dalam Islam bersama dengan narasumber kita yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita semua, yaitu Bapak Ustaz Dr. Andes Haji Nandi Aziz SHMH. Padanya kita persilahkan. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu da'ma ba'du. Ibu-ibu yang saya muliakan, juga para pemirsa TVRI di mana saja Anda berada, bahwa kedudukan perempuan di dalam Islam itu sangat mulia. Karena perempuan dimuliakan oleh orang yang sangat mulia, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan haji wada. Haji wada itu adalah haji perpisahan. Dari atas untanya yang bernama Al-Quswa, Rasulullah bersabda begini, Ittaqullaha finnisa fa innaha akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlalna furujahunna bi kalimatillah. Bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan perempuan, karena perempuan itu engkau ambil dengan amanah Allah dan dihalalkan pergaulannya dengan atas nama Allah. Di lain hadis Rasulullah bersabda, ma akramahunna illa karimun wa ma ahanahunna illa laimun. Tidak ada orang yang menghormati perempuan kecuali orang-orang yang terhormat, dan tidak ada orang-orang yang melecehkan kaum perempuan kecuali orang-orang hina. Para pemirsa televisi yang berbahagia, juga ibu-ibu yang ada di Masjid Istiqlal yang sangat saya muliakan, mengapa Rasulullah bersabda seperti ini? Karena beliau mengetahui bahwa sebelum beliau lahir, wanita di dunia itu hanya menjadi pemuas nafsu seks laki-laki. Bahkan ibu-ibu, menurut Golziher di dalam bukunya, dikatakan bahwa di Tiongkok pasar itu ada tiga. Ada pasar kambing, pasar sapi, pasar perempuan. Jadi perempuan itu didagangkan di pasar. Itu di Tiongkok, Bu. Di India, kalau wanita itu suaminya meninggal, maka perempuan harus turut serta dibakar dengan suaminya. Itu di India. Di dataran Eropa, para perempuan itu dijadikan tumbal. Jadi kalau terjadi bencana, terjadi sesuatu, dewa Mara, dewa Zeus, dewa Jupiter, dan dewa-dewa yang lainnya, itu sesajinya perempuan. Ada film dulu namanya film Lambretta, ya. Jadi itu wanita tuh sampai begini-begini, ya. Karena mau diseret ke tempat pembakaran. Itu sebelum Rasulullah lahir. Puncaknya ibu-ibu di negara Arab. Seluruh jazirah Arabia dia memandang rendah perempuan. Diterangkan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 58 dan 59. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa qadhib. Apabila mereka diberi kabar gembira dengan kelahiran anak perempuan, mereka merah mukanya dan marah. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi ayumsikuhu alahunin am yadussuhu fiturab ala sa'a ma yahkumun. Mereka tidak keluar rumah, malu bersembunyi karena punya anak perempuan. Kemudian mereka berpikir, apakah anak ini akan dipelihara dalam keadaan terhina atau dibenamkan ke dalam tanah, dibunuh hidup-hidup. Alangkah buruknya pertimbangan mereka. Baik Ustaz, Bunda yang ada di Masjid Tirat, kita akan kembali lagi setelah kita mendengarkan lagu berikut ini. Oh, Pemirsa, terima kasih masih menemani kami dalam Pintu Cahaya. Menebar kejujuran, menuai kemenangan. Seperti yang sudah dipaparkan, bahwasanya hari ini wanita banyak sekali mengambil peran para pria. Tetapi bagaimanakah agar peran ini tidak bergeser nilainya, tetap menjadi seorang wanita yang muslimah menurut Al-Quran dan Hadis. Kita akan kembali berbincang bersama guru kita, Ustaz kita tercinta hari ini, yaitu Kiai Nandi Aziz, yang akan membahas masalah ini. Nah Pak Kiai, kalau hari ini kan banyak sekali begitu ya, atas nama emansipasi, kemudian juga persamaan gender, wanita ini mengambil alih tanggung jawab pria begitu, atau mungkin juga membantu ekonomi keluarga karena memang sedang berada dalam posisi sebagai kepala rumah tangga, bisa saja kan karena suaminya sedang ada sesuatu sehingga tidak bisa menjadi kepala rumah tangga. Nah, memandang hal seperti ini dan harus menyikapi dengan cara seperti apa jika wanita memang dalam posisi itu? Rasulullah SAW sangat menghormati kaum perempuan. Pada suatu hari ada sahabat datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, siapakah orang yang harus aku layani sebaik-baiknya? Kata Nabi, ibumu. Ibu adalah perempuan. Ya. Ini pakai bahasa undang-undang. Undang-undang itu memang perempuan di undang-undang. Bukan wanita ya, tapi undang-undang. Saya ingin mengikuti bahasa undang-undang. Perempuan. Jadi PKDRT, penghapusan kekerasan di rumah tangga, itu undang-undang nomor 23 tahun 2004, itu juga disebut perempuan. Hampir semua undang-undang menyebutnya perempuan. Setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Setelah itu siapa lagi? Baru bapakmu. Ini maksudnya ibu itu lambang perempuan. Sehingga kata Nabi, jika engkau mau melecehkan perempuan, ingat ibumu perempuan. Kau pun punya anak perempuan. Dan istrimu yang melahirkan keturunanmu adalah perempuan. Ya. Maka para pemirsa televisi dan ibu-ibu yang saya muliakan, sering kita mendengar nyanyian qasidah di TV ya. Ibu, coba bareng ayo. Ibu, engkaulah wanita yang mulia. Derajatmu tiga tingkat dibanding ayah. Stop. Dengarin. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengandung lagi, melahirkan lagi, menyusui lagi. Ibu, bulak-balik. Bulak-balik. Coba kalau tidak ada ibu-ibu, tidak ada jenderal. Tidak ada dirjen, tidak ada menteri, ya, tidak ada presiden. Ini semua yang gagah-gagah itu laki-laki yang punya gelar profesor, doktor, SH, MA, MSc, MCK. Ini lahirnya dari maka sebagai laki-laki, hei ini kameramen-kameramen yang laki-laki ini, gak boleh sombong di depan ibu-ibu. Ibu-ibu sekalian, di zaman Rasulullah ada orang namanya Sufyan bin Hukaim. Sufyan bin Hukaim datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, apa yang harus didapat oleh istri saya dari saya selaku suaminya? Kata Nabi, antut imaha idza ta'imta. Beri istrimu makan sebanding dengan apa yang kau makan. Wahai para pria, para suami, jangan engkau makan enak-enak sendiri. Di restoran-restoran yang mahal, meraktir teman-teman, tapi istri di rumah makan dengan teri. Suami makan sate 20 tusuk, bu. Istri tidak dibawain. Taunya malam. Bang, abang makan sate ya bang? Iya. Saya makan 20 tusuk. Kok kamu tahu dari gerakan-gerakan abang? Dari bahasa tubuh. Iya. Dari namanya body language. Apa? Body. Jadi gerakan-gerakan abang. Lincah banget malam ini. Nah, yang kedua, wa antak suaha idak tasaita. Beri istrimu pakaian sebanding dengan apa yang kamu pakai. Jangan suaminya pakai jas, pakai baju koko bagus. Istri pakai berukat kiloan dari Tanah Abang. Ya. Kemudian walatu kobih, istri tidak boleh dijelek-jelekan. Wala tadribil wajah, tidak boleh dipukul. Ya, ingat, apalagi sekarang ada undang-undang PKDRT. Nah, boleh mukul istri bapak-bapak ya yang ada di para pemirsa TV. Yang kelima, wala tahjur illa fil bait. Istri jangan ditinggal-tinggalkan. Enggak ngomong dulu pergi. Akhirnya istrinya nyari kemana. Istri nyari. Tapi sayang ibu-ibu, ya mohon maaf. Lagu itu sudah ditarik dari peredaran, tidak boleh dinyanyikan lagi karena alamatnya sudah ditemukan. Baik Ustaz, kita kita akan lanjutkan nanti. Sekarang kita akan berikan waktu buat Bunda yang ada di Masjid Iqlal untuk mengajukan pertanyaan, ya. Silakan, yang ingin bertanya silakan. Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rahmawati dari Masjid Talim Uswatun Hasanah Pinang Gria Permai Ciledug. Ustaz mau nanyakan, bagaimana hukumnya wanita mewarnai rambut bagi wanita dengan tujuan untuk menyenangkan hati suami? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Satu lagi mungkin Mbak Ula. Ya, silakan. Ya, satu lagi. Nama saya Ibu Siti Munawati dari Majlis Ta'lim Masjid Istiqlal. Saya ingin bertanya, ketika seorang muslim mempunyai seorang budak wanita, muslim itu boleh menggauli budak tersebut tanpa menikahinya dulu. Selama ini apakah pemahaman saya itu benar? Dan ketika itu salah, bagaimana sebenarnya pandangan Islam tentang budak tersebut? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Yang pertama, bagaimana hukumnya menyemir rambut ya untuk suami? Nah, wanita itu kan rambut itu termasuk aurat. Ya, kalau keluar. Tapi untuk suami itu jangankan rambutnya. Lebih dari rambutnya juga boleh, ya. Nah. Jadi kalau untuk suami ya boleh-boleh saja, ya. Jadi ibu pakai apa namanya bikini depan suami, ya. Nah. Ya itu boleh saja kalau untuk suami, karena sudah tidak ada aurat lagi dengan. Tapi kalau untuk keluar kan ditutup, harus ditutup, ya. Seperti dirapi wajah-wajah muslimah takwa. Ya. Saya lihat di wajah ibu-ibu itu nampak wajah-wajah orang takwa. Ya. Kelihatan bekas air wudu, bekas sujud. Ya, insya Allah nanti ketemu di surga. Amin. Ya. Jadi kalau untuk suami, ya anytime please okay. Ya, kapan saja boleh. Ya, itu. Justru harus berhias, berdandan. Ya, jangan pakai daster itu saja. Oh, tambah. Ya, ketika suami sedang di kantor, itu daster dikasih ke pembantu. Ya. Pas suami pulang, pembantu lagi gosok gaca membelakang. Aduh, marah nih ye, katanya. Kok diem aja, bapak pulang. Ayo ditemplok dari belakang. Tahu-tahu ibu pembantunya. Maka harus berhias, berdandan, pakai minyak wangi. Hanya bukan untuk kondangan, bukan tukang sayur. Semprot sana, semprot sini, pergi ke pasar, ya. Sementara di rumah sudah the kill and the kuma, ya. Itu boleh. Yang kedua, tadi apa Mbak Ulan katanya? Budak wanita. Ya, budak. Jadi adanya perbudakan, ibu. Itu karena ada perang. Ingat itu. Adanya perbudakan karena adanya perang. Ya, perang. Nah, justru Islam itu sedikit demi sedikit menghilangkan perbudakan. Ya. Jadi ketika Islam lahir, perbudakan sudah ada. Maka budak yang dipergauli oleh tuannya, ketika dia lahir, maka dia merdeka dan harus jadi istrinya. Itu makanya Islam itu sedikit-sedikit paku rokobah. Ya. Jadi menghilangkan perbudakan. Au it'amun fi yaumin di masrobah, yatiman da makrobah, au miskinan da matrobah. Ya. Jadi Islam itu ingin menghilangkan perbudakan. Juga Islam ingin mengangkat derajat anak yatim. Dan Islam menanamkan supaya membantu orang fakir miskin. Orang-orang kaya yang punya kelebihan harta, berikan kepada fakir. Ibu-ibu, orang kaya itu belum tentu bahagia. Tapi orang miskin udah jelas pasti susah. Ya ini. Nah. Oleh sebab itu, perbudakan itu karena ada peperangan, tawanan perang. Wanita jadi tawanan perang. Ya. Nah, dipergauli, maka harus kalau melahirkan itu merdeka, merdeka. Ya. Ada orang pawai, merdeka kan gitu Bu ya. Tapi ketika mertuanya sedang di pinggir jalan bukan merdeka, mertua. Nah, itu ya. Ya. Baik. Baik, terima kasih Ustaz. Saatnya Bunda yang ada di Masjid Istiqlal dan pemirsa TPRI dimanapun Anda berada, saatnya kami akan bacakan email atau Facebook yang masuk ke pintu cahaya TPRI. Ya. Ini datangnya dari saudari Vita Cut. Ya. Cut, bagus. Cut Vita. Ya. Cut Vita, mungkin orang Aceh ini, Ustaz. Ya. Assalamualaikum Bapak Ustaz. Ya. Saya mau bertanya. Saya seorang wanita yang telah menikah, tetapi saya dan suami telah mengucap kata cerai yang kedua kalinya. Terus apakah itu sudah termasuk talak dan kita harus bercerai? Tetapi apabila bisa diperbaiki, apakah kita harus menikah lagi? Mohon jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Ya, langsung aja. Di dalam Al-Quran, suratnya surat Al-Baqarah. Ya. Tapi surat Al-Baqarah aja. Ibu cari, nggak bakalan keluar dari surat Al-Baqarah. At-tolaku marrotan. Tolak itu dua kali. Pertama, masalah talak hanya diberikan oleh Allah pada laki-laki. Supaya laki-laki itu panjang pertimbangannya. Jangan mengobral soal talak. Saya ceraikan kamu. Sedikit-sedikit saya ceraikan kamu. Ya, itu tidak boleh main-main, Bu. Saya nikah kamu. Itu bisa jadi nikah. Saya cerai kamu. Ya. Nah, kemudian, saya rujuk kamu. Ya. Ada istilah talak telu dalam bahasa Jawa. Ya. Talak telu. Talak tiga. Talak telu. Kalau talak dua itu masih bisa kembali, ya. Tapi kalau talak tiga itu nggak bisa, harus terhalang dulu nikah dengan orang lain, diceraikan oleh yang ke tadi, ya, baru kembali. Tapi betul-betul jangan ada kawin Cina buta, ada muhalil, namanya muhalil itu yang menghalalkan supaya halal diupahin orang. Oh enggak, kawin dengan istri saya ya. Nih. Tapi jangan diapa-apain, pegang-pegang aja dong. Ya. Kasih duit ya. Tahu-tahu dia enggak mau nyerahin. Ada yang gitu. Karena lebih enak gitu. Nah, itu namanya muhallil, kawin Cina buta namanya ya. Jadi talak kalau sudah dua kali masih boleh rujuk. Ya, at-talaku maratan. Yang ketiganya talak tiga enggak boleh. Ya. Nah, itu Ibu, cara rujuk itu ada dua macam. Di dalam masalah fikih banyak kaul. Banyak kaul itu banyak pendapat. Ya. Pendapat yang roji, yang pertama, rujuk itu cukup dia mengatakan aja, saya kembali padamu. Ya. Langsung bergaul, masuk kamar, please on time, please okay, silakan. Ya. Nah, itu sudah rujuk. Tapi juga lebih baik kalau rujuk itu ya ada saksi ya di KUA lagi. Ya, itu lebih kuat lagi, ya. Jadi sah menurut hukum agama, sah menurut hukum negara. Itu yang paling baik. Ya, begitu. Jadi kalau dua, tapi kalau tiga, tidak boleh. Ya. Jadi ada yang boleh secara langsung, ada yang lebih baik kembali lagi ke KUA, ada saksi dan sebagainya. Ya. Itu yang lebih baik. Ya, saya kira itu, Pak. Ya, terima kasih Ustaz. Selanjutnya kami berikan kesempatan lagi untuk ibu-ibu, bunda yang ada di Masjid Istiqlal untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan yang nomor dua, Ustaz. Ciptaan Tuhan itu pasti ada manfaatnya. Bagaimana dengan seorang bencong yang suka kita lihat televisi? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Salam. Mani. Ya. Mani. Selanjutnya, silakan. Silakan, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rita dari Majelis Taklim Asipa Tambun Bekasi. Yeah. Saya ingin menanyakan Pak Ustadz, banyak kalangan muslimah yang menggunakan cadar untuk menutupi wajahnya, apakah ada hukum fikih yang mengatur hal tersebut? Dan kemudian bagaimana kaitannya dengan aurat yang menutupi wajah dan telapak tangan? Iya, ibu-ibu yang saya muliakan, juga para pemirsa televisi ya. Ibu kan malam Jumat suka baca Yasin ya. Iya. Ada ayat subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim la wa mimma la ya'lam. Maha suci Allah yang telah menciptakan suatu berpasang-pasangan. Ya. Jadi pada dasarnya itu adalah laki-laki dan perempuan. Ini yang jadi bencong ini karena salah asuh. Yang jadi waria ini karena salah asuh, Bu. Dan bisa dikembalikan asal benar mau dia sungguh-sungguh. Ya. Jadi biasanya ibu-ibu punya anak laki-laki, ini mah anak mama ya, jangan kemana-mana, jangan keluar sama mama saja. Jadi ketika ibunya bersolek ya, ngikutin di dapur. Itu bisa. Maka di dalam Islam ya, ketika anak sudah umur 10 tahun itu kalau tidak sholat disabet, ditakut-takutin ya. Wa fariqu bainahum fil madhaji, dipisahkan antara anak laki dengan anak perempuan ya. Nah, jadi itu adalah semacam penyakit kejiwaan, Bu. Karena tadinya itu selalu gitu. Atau juga ada ucapan-ucapan orang tua, ya, hati-hati nih ibu-ibu, ya, kepada cucu, pada anak. Misalnya kepada anak laki-laki, dasar kamu itu bukan anak laki-laki, kamu itu anak perempuan. Nah, itu bisa, Man. Oh, saya itu perempuan. Atau anak laki-laki bisa jadi tomboy. Kamu ini bukan perempuan, manjat begitu. Kamu laki-laki, kamu. Hati-hati itu. Ucapan orang tua itu bahasa Swedianya saciduh metu saucap nyata. Itu bahasa Swedia. Hati-hati, Bu. Ya. Jadi anak laki-laki dipelihara. Atau anak perempuan. Ayo kamu naik tuh, naik tangga. Ayo kamu tuh ambil pohon kelapa tuh. Ya. Jangan, kata Arabik, jangan samakan dia dengan yang lain. Ya. Itulah. Tapi orang yang sudah terlanjung jadi bencong, ya, itu bisa kembali. Asal dia sungguh-sungguh, ya, asal sungguh-sungguh dia mau kembalinya itu. Jadi sifat itu jangan diikuti gitu. Ini kadang-kadang diikuti terus pembawaan. Nah, itu ya. Jadi itu ibu ya. Jadi memang kalau sholat bingung juga ini pakai jilbab, pakai apa ya. Kemudian ibu masalah cadar, ya. Jadi kalau masalah fikih itu kan berbeda antara di situ masuklah ijtihad, pemikiran para ulama. Jadi ketika berbeda di dalam masalah fikih, tidak perlu ibu pindah RW, tidak perlu. Ya. Oh, sama pengajiannya misah aja sama beda. Masalah fikih itu masalah yang biasa, ya. Jadi masalah penutup cadar ada itu. Boleh wanita menutup cadar boleh, ya. Tapi aurat wanita itu ya telapak tangan ya dan muka, bahkan ketika kita sedang ihram itu enggak boleh nutup ini, harus dibuka. Maka orang-orang Arab yang pakai cadar itu kalau sedang ihram ya jaleh, bahasa Padangnya jaleh. Jaleh itu jelas. Jaleh bana, jaleh jelas benar ya. Tasingkop daun nampak buah, bahasa Padang. Jaleh. Ya, nah. Itu. Melamar perempuan pun cukup dua saja, dilihat wajahnya, dilihat telapak tangan. Telapak tangan itu lambang gemuk atau kurus. Jadi kalau jari-jarinya gemuk, insya Allah ke dalamnya juga cibuy. Mantap. Tapi kalau ininya udah kurus, itu gak salah, ke dalamnya juga tinggal kulit sama tulang. Nah, dilihat wajah cantik atau tidaknya di wajah, cukup dua saja, ya. Nggak usah sampai ke dalam dalam, ya. Itu. Nah, jadi orang dan ini telapak tangan pun ibu masih terjadi hilaf. Ada yang mengatakan ini harus ditutup, enggak. Telapak tangan tuh masa ada ininya nggak ada ininya. Ini segini, ada kan ibu-ibu tuh ditutup ininya enggak ya. Padahal ini segini, ibu. Telapak tangan tuh ini, nggak mungkin ada ininya doang, ininya nggak ada. Ya, sebelah. Jelas ibu, jelas? Saya kira jarang ada penjelasan jelas seperti ini ya. Jeli sekali TVRI mendatangkan penceramah. Ya. Ya. Baik. Baik, bunda-bunda, ini sekali ya, apa namanya, kita semangat sekali nih dengerin Ustaz Tandi kalau ngomong. Maunya 6 jam begitu ya dengerinnya. Nanti kita akan sambung bunda ya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih akan teruskan perbincangan yang sangat menarik dan sangat lucu ini bersama Ustaz Tandi. Tetapi kita saksikan dulu testimoni berikut ini. Ya pemirsa, wanita dikatakan mempunyai tugas dan peran yang sangat penting karena memang peran-peran yang tidak bisa tergantikan seperti melahirkan, mengasuh anak, menjadi ibu adalah sebuah fenomena yang luar biasa harus kita hormati. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama berterima kasih kepada bunda-bunda kita tercinta, memperlakukan santun dalam kehidupan dan seperti yang sudah disampaikan Ustaz tadi bahwasanya kedudukan bunda 3 kali lipat lebih dari ayah. Oleh karena itu, marilah bunda-bunda yang ada di Indonesia, terima kasih atas segala kehadiran dan apa yang sudah diberikan kepada kami. Kembali kita akan berbincang dan mengulas testimoni yang sudah diberikan oleh saudara kita bersama Ustaz tadi. Silakan, Ustaz. Silakan dilanjutkan. Jadi ibu-ibu, ya. Ibu-ibu yang saya kuliahkan, ya. Rasulullah pernah bersabda begini. Khairukum man khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku pun paling baik terhadap keluargaku. Jadi Rasulullah itu khawatir kalau istri itu tersinggung. Jadi kalau Rasulullah diberikan air panas, Bu, cuma dipegang. Jadi enggak pernah ditiup-tiup. Khawatir istri tersinggung memberikan air kepada suami terlalu panas. Begitu Rasulullah menjaga perasaan istri. Coba suami kita kasih air panas, apa ngomongnya? Bu, gak ada yang lebih panas dari ini nih. Jadi wahai para suami, wahai para kaum laki-laki, Rasulullah orang yang dimuliakan oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Engkau mempunyai akhlak yang tinggi. Rasulullah telah memuliakan kaum perempuan. Jangan sekali-kali ngomong kasar sama perempuan. Kita kasihan, Bu, saat ini. Kenapa ini oleh TVRI diangkat? Judul ini. Karena kasihan perempuan naik angkot diperkosa. Naik bis dicopet. Kasihan. Kasihan. Ya. Rasulullah itu manggil istri itu manja, Bu. Ya Humairah ta'ali. Wahai mawar merah kemari. Coba ibu-ibu pernah gak dipanggil mawar merah oleh suami? Boro-boro kita. Hei para suami, panggillah istri dengan yang baik. Ya. Rasulullah memanggil, ya Humairah. Ini mah enggak manggil istri itu. Ibunya anak sini katanya. Enak aja emang perempuan pabrik anak. Ya. Orang rumah sini. Orang rumah. Rasulullah itu manja. Ya Humairah ta'ali. Wahai mawar merah kemari. Ya. Sekalinya bagus suami kita dulu masih pacaran, Bu. Pacaran mah jalan aja digandeng. Begitu pacarnya jatuh, ngomong pun bukan jatuh, tatoh. Tatoh ya, Neng, tatoh. Tatoh. Sakit jadi tatit, Bu. Tatit gak? Tatit, tatit. Sudah punya anak satu, punya anak dua, punya anak tiga, suami jalan di depan. Istri nguber dari belakang. Pak, tunggu atuh, Pak. Kayak pengantin baru aja, cepetlah katanya. Pak, tersandung, Pak. Enggak mati aja sekalian. Ini laki-laki khianat begitu. Khianat. Baik. Khianat. Ya? Ya. Ya. Rasulullah itu, Bu, ya. Kalau sama istri itu justru makan tuh dengan istri. Kalau enggak, banyak di antara kita suami egois, maunya menang sendiri, Bu. Kalau sakit maunya dipijit sama istri. Mandi pakai air anget. Tapi istri sakit nanya aja kagak. Nanya dipegang. Ustaz, ini perbincangan ini sangat menarik sekali. Tadi yang sudah saya sampaikan rasanya masih mau lama. Tapi saya sudah dikasih tanda sudah ada di ujung waktu nih, Ustaz. Penutup okay. Lah, penutup. See you later next time. Oe. Goodbye, my darling, my Muna, and my Saroh. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita, ada kesimpulan yang bisa disampaikan oleh Pak Abu Hurairah, silakan. Ya, baik, terima kasih Mbak Ulan, bunda yang ada di Masjid Istiqlal dan pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. semua yang telah disampaikan oleh narasumber kita pada pengajian ini adalah sebagian kecil gambaran begitu mulianya kaum wanita di dalam agama Islam. Untuk itu tidak ada alasan bagi kita sebagai umat Islam untuk tidak menghargai kaum wanita. Hargailah mereka dengan menjadikan mereka ibu yang terbaik, yang senantiasa kita nantikan doa dan keikhlasannya. Menjadi istri yang baik, yang senantiasa sabar, berjuang bersama mengarungi lautan kehidupan. Dan sebagai penghias terbaik di dunia, dengan menjadi wanita solehah untuk diri, keluarga, dan agama kita. Ya, terima kasih. Bunda yang ada di Masjid Istiqlal dan pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, mari sama-sama kita tutup pengajian kita ini dengan membaca doa. Untuk itu, kepada Ustaz kami persilahkan dengan doa. Al-Fatihah. A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'alimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma rabbana zulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ihtim lana bihusnil khatimah wa la tahtim 'alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa, akhirnya kita tiba di penghujung acara. Kita ucapkan terima kasih kepada guru kita hari ini. Terima kasih Ustaz kehadirannya ya. Dan juga Pak Abu, insya Allah kita ketemu ya, lagi ya. Juga bunda-bunda, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi bunda ya. Baik, dan sebelum kita sama-sama berpisah hari ini, marilah kita sambut bunda-bunda kita lagi sebelum berpisah. Pintu cahaya menebar kejujuran, menuai kemakmuran. Baik, pemirsa, akhirnya saya Wulan Furi harus undur diri dan rekan saya Abu Hurairah bersalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum ya ilahi rabbi rabbakum. Assalamu alaikum ya ilahi rabbi rabbakum. Wa min al-hayati dunya wa alaikum salam. salamu alaikum ya ilahi rabbi rabbakum. Leburkanlah dosa-dosa dengan